bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran. Bahwa petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang menerangi umat. Namun karena dia sudah ditokohkan dan tidak mau ditinggalkan oleh kaumnya, akhirnya dia menggelari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar sahir, tukang sihir. Kenapa? Kok yang dipilih tukang sihir? Karena kata dia, ini yang lebih mendekati daripada syair, daripada kadzab. Ini yang mendekati. Mau dikatakan kadzab, dia orang yang jujur. Mau dikatakan syair, ucapan dia itu bukan penyihir, bukanlah syair. Ucapannya benar-benar ucapan yang lurus, ucapan yang benar, petunjuk. Mau dikatakan penyihir, dia sebenarnya bukan penyihir. Tapi inilah yang lebih mendekati, karena dia memisahkan antara seseorang dengan saudaranya, dengan keluarganya, maka dia lebih pas dikatakan penyihir. Akhirnya ketika itu sedang musim haji, ketika manusia ramai berdatangan ke Mekah, dia dan para pengikutnya memprovokasi kaum Quraisy, memprovokasi orang-orang yang memasuki Mekah supaya membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya ikut menggelari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar sahir, penyihir. Dan Allah Subhanahu wa taala bantah Al-Walid ibn al-Mughirah ini di dalam Al-Qur'an. Allah abadikan kisahnya ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, ya. Kum fa'anzir, sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan orang yang aku sendiri menciptakannya. "Waja'altu lahu malam mamduda." Orang yang aku jadikan dia harta yang banyak. "Wabanina syuhuda." Dan aku berikan kepada dia anak laki-laki, anak-anak yang memiliki keistimewaan, ya, anaknya memiliki keistimewaan. Di antara anaknya yang memiliki keistimewaan adalah Khalid bin Al-Walid. Ini anak dari Al-Mughirah, Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, memang tokoh dia, tokoh Quraisy, diikuti oleh orang-orang Quraisy dan seterusnya. Itulah gelar yang diberikan oleh mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak mampu memberikan yang sebenarnya. Akhirnya mereka memberikan gelar yang menurut mereka mendekati dengan gelar sahir. Karena Rasulullah SAW tidak bisa dicerca, tidak bisa dicela dari berbagai macam sisi. Mau dicela dari sisi nasab, nasab beliau adalah paling mulia. Mau dicela dari sisi akhlak, akhlak beliau adalah paling mulia. Mau dikatakan pendusta, beliau adalah orang yang al-amin, terpercaya, dijuluki oleh mereka semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi rasul. Tsumma inna Quraisyan istadda amruhum. Kemudian urusan kaum Quraisy ini semakin dahsyat. Lishiqa'il ladzi asabahum fi adawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mendapatkan bencana, yaitu permusuhan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man aslama ma'ahu minhum, dan orang-orang yang berislam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Quraisy. Sehingga mereka menjadi benar-benar marah dengan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan ini merupakan bencana yang menimpa kaum kita. Fa'agraw bihi sufaha'ahum. Mereka memberikan semangat kepada orang-orang bodoh di antara mereka. Fakadzabuhu wa'adhu waramauhu bisyi'ri wassihri walkahanati waljunun. Mereka berikan semangat orang-orang bodoh di antara mereka terus. Gelari, gelari dia, gelari dia. Karena memang orang bodoh yang mau diperintahkan seperti ini. Ya. Kalau orang yang cerdas di antara mereka, menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin yang dia bawa itu berupa kedustaan. Dia dari dulu kita kenal dengan seorang Al-Amin. Tidak mungkin apa yang dia datang dengannya itu berupa kesesatan, kebatilan. Karena apa yang dia ucapkan merupakan ucapan yang lurus, petunjuk. Yang cerdas di antara mereka mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi yang bodoh diprovokasi. Diberikan semangat untuk terus menggelari Rasulullah SAW, mendustai Rasulullah SAW, bahkan menyakiti Rasulullah SAW dari sisi ucapan maupun fisik. Menggelari Rasulullah SAW sebagai seorang penyair, tukang sihir, dukun, al-junun, dan orang gila. Na'udzubillah. Ini ucapan yang sebenarnya hanya terlontar di lisan mereka saja. Tetapi hati mereka sebenarnya tidak setuju dengan ucapan mereka. Hati mereka yang murni, hati mereka yang jujur, fitrahnya yang masih lurus, akan menerima dakwah Rasulullah SAW. Tetapi apalah daya, hawa nafsu telah menguasai mereka. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'hirun li amrillahi la yastakhfi bihi. Rasulullah SAW menampakkan dakwahnya. Beliau tidak tersembunyi dalam dakwahnya ketika itu. Mubadillahum bima yakrahuna min aibi dinihim. Beliau tampakkan dengan terang-terangan. Beliau katakan, beliau sampaikan bahwa agama mereka itu agama yang jelek. Agama yang tidak sepantasnya dipeluk. Wa'tizali awsanihim wa firakihi iyahum ala kufrihim. Tinggalkan patung-patung, tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, tinggalkan berhala-berhala ya yang ada pada kalian. Demikianlah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah bin Amr bin Al-Aas, Abdullah bin Amr bin Al-Aas pada suatu hari mengisahkan apa yang terjadi, apa yang dia lihat. Hadartuhum waqad ijtama'a asyrafuhum yawman fil hijr. Pada suatu hari aku hadir, aku berada di sekumpulan mereka, yakni orang-orang Quraisy. Mereka berada di Hijr, Hijr Ismail. Fadzakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ma ra'ayna mithla ma sabarna 'alaihi min amri hadzal rajul qat. Mereka berkata, kita tidak pernah sabar melebihi kesabaran kita terhadap orang ini sama sekali. Kesabaran kita luar biasa, sungguh sudah luar biasa, kita benar-benar sabar kali ini kita. Ya. Tidak kita bunuh orang ini. Tidak kita hancurkan orang ini, tetapi masih biarkan hidup di tengah-tengah kita. Safih ahlamana, dia mengatakan bahwa kita ini orang yang bodoh akalnya, lemah akalnya. Wasabba alihatana, dia menyembah dia mencela sesembahan kita. Ya, mencela Lata, Uzza, Manat dan semua sesembahan-sesembahan kita dicela oleh orang ini. Laqad sabarna minhu ala amrin azim. Sungguh kita telah sabar dari orang ini terhadap urusan yang sangat besar ini. Fabaina mahum fi dzalik, ketika mereka sedang berbincang-bincang membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian keadaannya, ittala'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah mereka. Lewat. Faqbala yamshi, beliau lewat hatta stalama rukn, sampai beliau menyentuh Hajar Aswad. Tsumma marra bihim ta'ifan bil bait. Kemudian beliau tawaf di Ka'bah dan melewati mereka yang sedang membicarakan Rasulullah SAW. Falamma marra bihim ghamazuhu bi ba'dil qaul. Ketika Rasulullah SAW melewati mereka, mereka mencerca Rasulullah SAW. Kadzdzab, syair, majnun semua. Ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang kotor dilontarkan oleh mereka kepada Rasulullah SAW. Dicerca habis-habisan Rasulullah SAW. Qala fa'araftu dhalika fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku mengetahui itu dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu tidak suka dicerca dengan cercaan seperti itu, tetapi Rasulullah sallallahu tetap diam dan melanjutkan tawafnya. Falamma marra bihim as-saniyah ghamazuhu bimithliha. Lagi lewat di putaran yang kedua, melewati mereka lagi, dan mereka mencerca Rasulullah SAW lagi. Dasar demikian, demikian, demikian, demikian. Faraftu dzalika fi wajhi Rasulillah SAW. Aku melihat dan mengetahui yang demikian itu di wajah Rasulullah SAW. Tidak suka. Tetapi Rasulullah SAW masih diam. Tsumma marra bihim as-salisah fa ghamazuha bimithliha. Kemudian Rasulullah SAW berpapasan lagi kepada mereka di kali yang ketiganya. Sama, masih mereka mencerca Rasulullah SAW dengan cercaan yang serupa. Waqafa, akhirnya Rasulullah berdiri berhenti. Tidak melanjutkan tawafnya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka. Atasma'una ya ma'syara Quraisy. Dengarkanlah wahai orang-orang Quraisy. Ama walladzi nafsi biyadih. Laqad ji'tukum bidzabah. Ketahuilah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Aku datang kepada kalian membawa adzabah. Dzabah itu makna asalnya sesembelihan. Datang kepada kalian membawa sembelih. Ini disebutkan di dalam catatan kakinya, kinayatun anil halak in lam yu'minu. Artinya, kalau kalian tidak beriman, kalian akan binasa. Ini makna dzabah di sini, binasa. Aku datang kepada kalian, ya. Hendaknya kalian beriman. Kalau kalian tidak beriman, kalian akan binasa. Fa akhadhatil qauma kalimatuhu hatta ma minhum rajulun illa ka'annama 'ala ra'sihi tayrun waqi'un. Kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat ringkas itu mengenai pikiran mereka, mengenai hati mereka. Sampai seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang hinggap terdiam. Yang tadinya mencerca Rasulullah SAW habis-habisan, setelah Rasulullah SAW mengatakan laqad ji'tukum bidzabah, aku datang kepada kalian dengan sembelih, terdiam semua, tidak ada satupun yang berbicara. Hatta inna ashaddahum fihi musatan qabla dzalika la yarfa'uhu bi ahsani ma yajidu minal qaul. Hingga orang yang paling keras cercaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum itu, dia menenangkan kaum yang ada di sekitarnya. Tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang. Hatta innahu la yaqul, sampai dia berkata, insarif ya Abul Qasim. Silakan Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Siapa Abul Qasim? Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan wahai Abul Qasim. Fa wallahi ma kunta jahulan. Demi Allah, engkau bukan orang bodoh. Ditarik ucapannya. Ya, demikianlah. Ini biasanya yang seperti ini, preman-preman pasar yang tidak punya apa? Tidak punya pikiran yang bersih, ya. Artinya sesuai dengan bayaran, sesuai dengan yang ramai di tengah-tengah mereka, dia pun ikut-ikutan akhirnya. Ya. Setelah Rasulullah SAW datangi, betul-betul Rasulullah SAW datangi, akhirnya tidak berani, diam semuanya. Silakan, wahai Abul Qasim, demi Allah, engkau bukan orang bodoh. Silakan. Masya Allah. Fansarafa Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW pergi dan mereka bubar semuanya. Hatta idza kana al-ghad, sampai keesokan harinya, ijtama'u fil hijr wa ana ma'ahum. Mereka berkumpul lagi di Hijr Ismail Dan aku masih bersama mereka, kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Menceritakan hal ini. Abdullah bin Amr bin Al-As. Faqala ba'duhum li ba'd. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain berkata. Zakartu ma balaga minkum wa ma balagakum anhu. Hatta idha ma bada'akum bima takrahuna taraktum. Ingat kalian kemarin. Ya, apa yang sampai pada kalian dan apa yang sampai pada dia. Ketika dia datang kepada kalian. Ya. Kalian tinggalkan dia. Tidak kalian pukuli, tidak kalian hajar, tidak demikianlah. Yang namanya orang penakut seperti itu. Kalau sudah pergi, enggak berani dia ngaku, enggak mau dia ngaku. Saya ini takut enggak, cuman itu mungkin karena apa gitu. Saya memang itu salah kamu, saling menyalahkan satu sama lain. Kenapa dibiarkan? Kenapa kamu ngomong gini? Loh, kenapa kok kita diam semua? Kenapa? Saling berbicara di antara mereka. Ketika mereka berbicara seperti itu, Rasulullah SAW kembali muncul lagi lewat. Mereka sudah geram. Ya, kenapa kemarin tidak kita habisi dia? Kenapa kemarin kita diamkan saja? Fawasabu wasbata rajulin wahidin. Ketika Rasulullah SAW lewat, akhirnya mereka menerkam Rasulullah SAW langsung. Wahatu bih, dan mengeroyok Rasulullah SAW. Yaqulun, ya, dikepung Rasulullah SAW oleh mereka, dikelilingi Rasulullah SAW oleh mereka di tengah-tengah sendiri. Anta alladzi taqulu kadza wa kadza, kata mereka. Engkau kemarin itu yang berkata demikian. Lima kana yaqulu min aibi alihatihim wa dinihim. Ya, ini Rasulullah SAW memang menjelekkan sesembahan mereka, menjelekkan agama mereka. Menjelekkan di sini maknanya memang Rasulullah SAW mengatakan sesembahan mereka batil, agama mereka batil. Fayaqulu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, lihat apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ketakutan, ya saya klarifikasi. Tidak demikian yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW mengatakan dengan tegas, na'am ana alladhi aqulu dhalik. Iya, betul. Saya yang mengucapkan itu. Qala, berkata, falaqad ra'aitu rajulan minhum, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku melihat salah seorang dari mereka akhadha bi majma' ridaihi, mengambil, mengumpulkan dari baju Rasulullah SAW kemudian mengangkatnya. Kalau di kita, apa ini namanya bahasa kita? Nggak tahu ya, apa bahasa kitanya. Diangkat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tetap diam dan tenang seperti keadaan beliau SAW. Namun di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berdiri membela Rasulullah SAW dalam keadaan beliau menangis, berkata kepada mereka, adaktuluna rajulan an yakula Rabbi Allah, apakah kalian ingin membunuh seorang laki-laki yang berkata Rabbku adalah Allah? Summan sarafu anhu, akhirnya mereka bubar setelah mendengar ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Takut mereka dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena memang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang yang disegani di kaumnya, seorang yang berwibawa di kaumnya. Lari mereka, sudah tinggal. Fa inna dzalika la asyaddu ma ra'aitu quraisyan nalu minhu qattu, kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Itulah yang paling dahsyat, yang paling keras yang aku lihat dari permusuhan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini tentang Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, padanya terdapat sebab yang sangat besar. Islamnya Hamzah terdapat sebab yang sangat besar. Sebabnya sungguh sangat luar biasa. Hamzah ini tidak langsung menerima dakwah Rasulullah SAW. Beliau sempat menjadi orang musyrik dulu. Ya. Siapa Hamzah? Hah? Paman Rasulullah SAW. Pernah terjadi suatu kisah pada suatu hari Abu Jahal marra bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda Safa. Abu Jahal berpapasan melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa. Fa'adahu wa syatamahu. Ketika dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung disakiti olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicerca olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nala minhu ba'dha ma yakrahu min al-aib li dinihi. Bahkan fisik Rasulullah sallallahu pun disakiti oleh Abu Jahal ketika melihat Rasulullah sallallahu berpapasan dengan dia. Wa tad'if li amrihi, dan dikatakan engkau orang yang lemah, urusanmu lemah, dijatuhkan Rasulullah sallallahu sejatuh-jatuhnya oleh Abu Jahal. Falam yukallimhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak berbicara sedikit pun kepada Abu Jahal. Tidak membalas sedikit pun apa yang diperlakukan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Muamalatun li Abdillah bin Jud'an fi maskanin laha tasma'u dhalik. Sedangkan Maula Abdullah bin Jud'an berada di sana mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Jahal. Melihat apa yang diperlakukan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumman sarafa anhu, kemudian Maula tadi pergi. Fa'amada ila nadin min Quraisy, dan menemui perkumpulan orang-orang Quraisy, ya. Indal Ka'bati fajalasa ma'ahum. Di dekat Ka'bah, orang-orang Quraisy biasa berkumpul di dekat Ka'bah. Si Maula tadi datang ke perkumpulan mereka, ya, perkumpulannya orang-orang Quraisy. Duduklah dia bersama mereka. Falam yalbath Hamzah ibn Abdul Muthalib radhiyallahu anhu an aqbala mutawahishan qausahu. Selang beberapa lama, Hamzah bin Abdul Muthalib datang dalam keadaan beliau sedang menyelempangkan busurnya. Beliau ini dikenal sebagai pemanah yang ulung, ahli dalam memanah, pemberani. Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Raji'an min kanas lahu. Hamzah baru pulang dari berburu. Wa kana sahib kanas yarmihi wa yakhruju lahu. Hamzah ini dikenal sebagai seorang pemanah ulung, ya. Dan beliau keluar untuk berburu memang. Wa kana idza fa'ala dhalika lam yamur 'ala nadin min Quraisy illa waqafa wa sallama wa tahaddatsa ma'ahu. Dan kebiasaan Hamzah ketika dia melewati perkumpulan orang-orang Quraisy, dia berdiri, ya, berdiri mengucapkan salam kepada mereka dan ngobrol-ngobrol dengan mereka, kemudian setelah itu pergi. Kemudian setelah itu pergi. Setiap kali dia melewati perkumpulan orang Quraisy yang berada di dekat Ka'bah, itulah yang dilakukan oleh Hamzah. Wa kana a'azza fatan fi Quraisy wa ashaddahu syakimatan. Hamzah ini pemuda yang tangguh, pemuda yang kuat, pemuda yang hebat di kalangan orang-orang Quraisy. Falamma marra bil maula, ketika Hamzah melewati Maula yang tadi melihat kejadian Rasulullah dan Abu Jahal. Waqad raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baitihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pulang ke rumahnya. Qalat lahu, Maula tadi memanggil si Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya Abu Umarah, wahai Abu Umarah. Abu Umarah ini kunyahnya Hamzah. Law ra'aita ma laki ibnu akhika Muhammadun anifan min Abil Hakam ibni Hisham. Wahai Hamzah, kalau engkau tadi melihat kejadian yang diperlakukan oleh si Abul Hakam bin Hisham kepada keponakanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abul Hakam bin Hisham. Siapa Abul Hakam bin Hisham? Anta. Siapa Abul Hakam bin Hisham? Adam. tidak tahu. Siapa Abul Hakam bin Hisham? Abu Afifah. Tidak tahu. Siapa Abul Hakam bin Hisham? Anta. Anta, Bu Rashid. Hah? Tidak tahu. Memang baru disebut ini. Tapi yang menyimak alur ceritanya pasti tahu. Siapa? Hah? Abu Jahal. Ya. Siapa lagi yang memperlakukan kepada Rasulullah kalau bukan? Abu Jahal. Ya? Abu Jahal. Wahai Hamzah, kalau kamu benar-benar lihat tadi apa yang diperlakukan si Abu Hakam bin Hisham kepada keponakanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajadahu hahuna jalisan, aku melihat dia di sini, ya. Abu Hakam bin Hisham tadi mendapati keponakanmu di sini, didudukkannya fa'adzahu dan disakitinya. Wasabbahu, dicelanya habis-habisan. Wabalagha minhu ma yakrahu. Dan diperlakukan kepada keponakanmu apa yang tidak disukai olehnya. Tsumman sarafa anhu wa lam yukallimhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia pergi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membalas sedikit pun dari apa yang dilakukannya. Fahtamala Hamzatul ghadab, akhirnya Hamzah marah. Karena itu keponakannya, keponakan kesayangannya. Ingat enggak antum? Siapa yang datang dari pihak keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melamar Khadijah? Siapa? Hah? Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib. Sangat sayang kepada keponakannya. Keponakan kesayangannya. Marah akhirnya Hamzah. Lima aradallahu bihi min karamatihi, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakannya. Fa kharaja yas'a, beliau pun pergi, walam yaqif ala ahad, dan tidak menemui siapapun. Ya, biasa kalau datang ke perkumpulan orang Quraisy, duduk ini, berdiri dulu, ngobrol dulu, salam dulu. Ini tidak, langsung. Mu'iddan li Abi Jahal, mencari Abu Jahal. Mana Abu Jahal? Idza laqiyahu an yuqi'a bihi, kalau berjumpa dengan Hamzah, Hamzah akan menghabisinya. Sudah tekad bulat Hamzah. Falamma dakhala al-masjid, ketika masuk ke dalam masjid, nadhara ilaihi jalisan fil qaum. Masjidil Haram, ya. Masjidil Haram tentu yang dimaksud, ya. Ketika sudah masuk Masjidil Haram, Hamzah melihat Abu Jahal sedang duduk di antara kaum di sana. Faqbala nahwahu. Hamzah pun datang menjumpainya. Hatta idza qama ala ra'sihi, sampai sudah pas berdiri di kepalanya, ini kepalanya di sini. Rafa'al qausa fa dharabahu, langsung diambil busur, panah dari busurnya, kemudian dilepaskan. Fashajjahu shajjatan munkar, dilepaskan sampai kena kepalanya, luka dengan luka yang sangat parah. Insyaallah tanpa kompromi lagi, tidak ada bicara ini, tidak ada kalam ini dan itu, langsung wah, langsung lepas, kena darah, benar-benar luka kepalanya. Kemudian melihat Abu Jahal, ternyata Hamzah. Tsumma qala, kemudian berkata Hamzah kepada Abu Jahal. Ini memang pemberani. Hamzah ini pemberani, tidak takut kepada siapapun yang ada di sekitar itu, enggak takut. Ya. Yang penting ya keponakannya dibela. Hamzah berkata, Atastumuhu wa ana ala dinihi aqulu ma yaqul. Apakah engkau mencerca dia dalam keadaan aku berada di atas agamanya? Aku berucap sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Padahal masih musyrik waktu itu. Ya. Tapi karena saking marahnya dengan Abu Jahal, mengatakan demikian. Engkau mencercanya dalam keadaan aku berada di atas agamanya. Aku mengucapkan apa yang dia ucapkan. Farudda dzalika alayya in istata'ta. Silakan engkau balas yang demikian itu kepadaku sesuai dengan kemampuan. Silakan engkau balas apa yang aku lakukan kepadamu tadi sesuai dengan kemampuan. Bahasa kitanya, kalau berani lawan aku. Silakan. Siap. Ya. Tetapi ya, Abu Jahal tetap diam. Faqamat rijalun min bani Makhzum ila Hamzah. Berdirilah ya, kaum dari Bani Makhzum, karena Abu Jahal ini dari Bani Makhzum. Kabilahnya berdiri ya, ila Hamzah, berdiri mendatangi Hamzah, lian suruh Abu Jahal, ingin menolong Abu Jahal. Hamzah sendiri siap menghadapi mereka sebanyak itu ya, tanpa gentar, tanpa takut ya. Tetapi Abu Jahal berkata kepada kaumnya, da'u, sudah biarkan, tinggalkan dia. Da'u Abu Umar, biarkan Abu Umar, masih dipanggil dengan nama kunyah lagi, masya Allah. Kalau di Arab itu nama kunyah itu lita'zim, untuk memuliakan ya. Padahal dia udah disakiti sesakit-sakitnya itu, udah dipanah dengan panah yang sangat sakit itu. Kalau panah itu dari orang yang baru belajar aja sakit. Tapi ini bukan orang yang baru belajar yang panah ini. Pemanah ulung ini, ya. Memang benar-benar ahli panah ini. Orangnya memang benar-benar jagoan yang memanah ini. Sakitnya luar biasa, ya. Sakitnya luar biasa. Tapi masih dia berkata, da'u Abu Umar, sudah tinggalkan Abu Umar. Jangan kalian lawan Abu Umar. Fa inni wallah, sesungguhnya aku demi Allah, kata Abu Jahal, qad sababtu ibna akhihi sabban qabihan. Aku telah mencerca keponakannya dengan cercaan yang jelek. Aku telah mencerca keponakannya dengan cercaan yang jelek. Sudah, akhirnya kaumnya meninggalkan Hamzah. Masya Allah. Saking terhormatnya Hamzah di sisi mereka. Ya. Abu Jahal yang disakitin pun ya, tidak berani untuk melawan. Ya. Kaumnya ingin menolongnya, disuruh hentikan. Hentikan Abu Umar, sudah Abu Umar dihentikan. Jangan, maksudnya dihentikan, jangan kalian lawan dia. Sudah cukup sampai di sini. Wa tamma Hamzatu radhiyallahu anhu ala islamihi, akhirnya dengan sebab itulah Hamzah masuk Islam. Sempurnalah keislamannya karena pembelaannya kepada sang keponakan tadi. Akhirnya Hamzah masuk Islam. Wa ala ma taba'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma aslama Hamzah, ketika Hamzah masuk Islam, kan sudah kita lewati di pertemuan-pertemuan yang lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika ada yang masuk Islam, ketika ada yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disakiti. Masing-masing kaumnya menyakiti yang masuk Islam tadi. Ya, diganggu, diboikot, disakiti fisiknya, disakiti mentalnya. Hamzah masuk Islam akhirnya. Arafat Quraisy anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad azza wa amtana. Orang-orang Quraisy sekarang sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW sudah kuat sekarang. Sudah ada yang melindunginya, sudah ada yang membelanya. Wa anna Hamzata sayamna'uh, dan Hamzah pasti akan membelanya. Fakaffu an ba'di ma kanu yanaluna minhu, akhirnya mereka menghentikan. Artinya mereka cukup dululah, nanti lagi jangan kita sakiti dulu. Karena ada si Hamzah. Tak berani mereka. Ya. Tidak berani mereka menyakiti Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW. Ada si Hamzah. Takutnya mereka, saking segannya mereka dengan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. Ya. Hamzah adalah seorang yang pemberani. Seorang pemanah ulung. Ya. Seorang yang sangat tinggi pembelaannya kepada Rasulullah SAW, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mendapat faedah ya, keutamaan Hamzah bin Abdul Muthalib yang perlu kita ketahui. Di samping beliau paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga pemanah ulung, beliau juga pemberani. La yakhafu laumata laim, tidak takut celaan orang-orang yang mencela ketika masuk Islam. Tegar ya, tidak ada satupun yang berani menyakiti Hamzah bin Abdul Muthalib karena beliau adalah seorang yang sangat disegani dan ditakuti di kalangan mereka. Barakallahu fikum. Jam berapa masuk waktu? Sudah mau masuk waktu belum? Kita lanjut dikit lagi. Nah, hudithat ana Utbah bin Rabi'ah. Selesai kisah Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Kisah berikutnya tentang ucapan Utbah bin Rabi'ah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Rabi'ah kana sayyidan, dia adalah tokoh Quraisy. Dia adalah tokoh Quraisy, orang terpandang, orang terhormat di antara mereka. Qala yauman wa huwa jalisun fi nadi Quraisy. Dia berkata pada suatu hari dalam keadaan dia sedang duduk di tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid wahdahu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid, Masjidil Haram sendirian. Si Utbah bin Rabi'ah ini berkumpul dengan orang-orang Quraisy. Dia berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ala akumu ila Muhammad, bagaimana pendapat kalian kalau aku datang menemui Muhammad? Faukallimuhu, aku berbicara kepada dia. Wa a'radu alaihi umuran la'allahu yakbalu ba'duha, aku ingin menawarkan kepada Muhammad beberapa perkara yang bisa jadi dia mau menerima ya dengan tawaranku ini. Fanu'tihi ayyuhasya'a wa yakufu 'anna, ya kita berikan kepada dia apapun yang dia inginkan. Ini kita belum datang nih, belum mencoba metode ini, ya kan, datang menemui Muhammad, kita tawarkan apa yang dia inginkan. Tapi syaratnya satu, diam. Jangan ngomongi kami. Jangan mencerca sesembahan kami. Jangan katakan sesembahan kami batil. Eh? Jangan lanjutkan dakwahmu. Eh? Cukup, sudah berhenti. Bagaimana menurut kalian? Wadhalika hina aslam Hamzah. Ini terjadi ketika Hamzah masuk Islam. Wa ra'au ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yazidun wa yatsurun. Dan mereka orang-orang Quraisy telah melihat orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin banyak. Gelisah mereka. Berbagai macam cara mereka tempuh untuk menghentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira jawab orang-orang Quraisy? Sudah masuk waktu ya. Insyaallah kita lanjutkan ba'da isya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.